Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan yang terakhir dari Kitab Dzamul Ghadab wal Haqd wal Hasad. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, bayanul ilaj al-hasad ilmi wal amali. Penjelasan tentang terapi hasad secara ilmu dan juga secara amali. Wa'lam, kata beliau Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, an al-hasada min al-amradil azimah lil qulub. Sesungguhnya hasad itu termasuk penyakit yang sangat besar bagi hati. Wala tadawi amrad al-qulub illa bil ilmi wal amal. Tidaklah bisa diobati penyakit-penyakit hati tersebut kecuali dengan ilmu dan amal. Maka di sini akan dijelaskan terapi cara mengobati hasad dengan ilmu dan amal. Wal ilmu nafi' li mardil hasad huwa an ta'rifa haqiqata an al hasada darar 'alaika fi din wa dunya. Sedangkan dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat untuk penyakit hasad, yaitu dengan mengetahui hakikat sesungguhnya hasad itu adalah sesuatu yang memudaratkan engkau dalam dunia dan agama, dalam agama dan dunia. Wa annahu la yadharru al-maqsud fid din wala fid dunya bal yantanfi' bih. Sesungguhnya hasad itu sendiri tidaklah akan bisa memudaratkan, membahayakan orang yang dihasadi. Justru orang yang dia ya dihasadi oleh orang lain justru manfaat. Ya, tidak mudaratkan dunianya, agamanya, bahkan justru memberikan manfaat kepada orang yang dihasadi. Wa ni'mah la tazulu 'anil mahsud bihasadika. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan hilang dari orang yang dihasadi dengan hasadmu. Walau lam takun tu'minu bil ba'ts lakana muqtadal fatana in kunta akilan an tuhadhdhira minal hasad. Kalau seandainya keadaanmu kalau seandainya keadaan kamu tidak beriman, atau keadaan kamu beriman, ya. Walau lam takun tu'min bil ba'ts lakana muqtal fatana in kunta akilan an tuhadhdhira minal hasad. Kalau seandainya bukan karena kamu beriman dengan hari kebangkitan, sungguh kamu akan keberadaanmu dituntut untuk mempunyai sikap patona. Jika kamu termasuk orang yang berakal, iya, pasti kamu akan menjauhi perbuatan hasad tadi. Lama fihi minal alamil qalb ma'adamil nafa. Nah, karena di dalam hasad itu adanya kepedihan hati. Bersamaan enggak ada manfaatnya. Nah, yang penyakit yang paling aneh itu hasad. Kok orang yang dikasih nikmat, dia yang sakit hati. Yang dia diberikan keutamaan, kok dia yang was-was. Iya. Kasak kusuk. Bahkan mengintai. Kemudian kalau dia tidak berhasil menghilangkan kenikmatan itu, dia sedih. Mungkin aneh. Penyakit hasad itu aneh. Nah, enggak ada manfaatnya. Wa kaifa wa anta ta'lam ma fihi minal 'adzab fil akhirah? Lalu bagaimana kalau kamu tahu dengan sebab hasad itu adanya azab di akhirat? Iya. Ini terapinya, dengan tahu akibat buruk daripada hasad dan tahu akibat jelek nanti di yaumul qiyamah. Wa bayanu qaulina, penjelasan kami, ucapan kami, annal mahsud la daral alai fid din wala fid dunya bal yantanfa'u bihasadika fid din wa dunya li anna ma qadarahu Allahu lahu min ni'matin la buda an taduma ila ajalih idza qadarahu Allahu alaihi wala darara alaihi fil akhirah. Ya, penjelasan ucapan kami yaitu bahwasanya orang yang dihasadi itu tidak akan bahaya mudarat atasnya pada agama dan juga pada dunia, bahkan bermanfaat. Ya, memberikan manfaat hasad kamu kepadanya dalam agama dan dunia. Kenapa? Karena Allah telah mentakdirkan untuk dia kenikmatan tersebut dan mesti akan nikmat itu terus-menerus ada padanya sampai ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, maka enggak ada mudaratnya. Orang yang dihasadi justru malah manfaat. Wala dharar alaihi fil akhirah, bahkan tidak membahayakan dia di akhirat. Kenapa? Li'annahu la ya'sam huwa bidzalik, karena dia tidak berdosa dengan sebab dia dihasadi. Selama dia bersabar, kemudian dia tidak memperdulikannya. Nah, dia tidak berdosa. Bal yantanfa'u bih, bahkan dia menempatkan manfaat ketika dia dihasadi. Yang dihasadi itu kan dizalimi, tapi tidak mengenai kedzaliman itu dengan hasadnya. Li'annahu madzumun min jihatik, karena orang yang dihasadi itu orang yang terzalimi dari sisi kamu. La siyama idza akhrajtal hasad ila al-qaul wal fi'l. Lebih-lebih lagi apabila kamu keluarkan hasad itu dengan ucapan dan perbuatan. Terzalimi dia. Ini manfaat pada dunia agama. Wa amma manfaatu fi dunya, adapun manfaatnya dia pada dunia, fahuwa anna min ahamil aghradil khalqi ghamul a'da wala adzaba a'dham mimma anta fihi minal adzab ayil hasad. Maka dia sesungguhnya, atau maka sesungguhnya termasuk tujuan yang paling terpenting, ya, dari orang lain adalah membuat sedih musuh. Dan tidak ada azab yang paling besar, yang lebih besar dibandingkan yang kamu berada padanya dari azab. Yaitu apa? Hasad tadi itu justru azab. Ya bagaimana bukan azab? Kok ada orang yang dia dapat nikmatku dia yang sedih? Kok dia yang dia istilahnya enggak ada kerjaan, kerepotan? Padahal enggak ada kaitannya dengan dia, tapi kok dia yang sakit hati? Nah, dia yang mengumbar kadzib, kedustaan, bahkan mengirim mata-mata dan yang lainnya karena takut kedudukannya diambil. Itu kan azab, siksaan. Nah, sibuk ngurusin orang yang harusnya dia sibuk mengurusi dirinya untuk persiapan dia untuk menghadap Allah, sibuk ngurusin orang. Nah, wa idza ta'ammalta ma dzakarna alimta annaka adun li nafsik. Maka apabila kamu bisa merenungi apa yang telah kami sebutkan, engkau akan ketahui bahwasanya musuhmu, sesungguhnya musuhmu adalah dirimu sendiri. Wa huwa shadiqun li aduwika. Dan dia adalah teman bagi musuhmu. Ama misluka ilakam kamisliman yurma hajaran aduwuhu liusiba muqattilah pala yusiba. Maka permisalan kamu tidaklah permisalan kamu kecuali seperti orang yang dia melempar musuhnya dengan batu untuk bisa membunuhnya tapi tidak bisa membunuhnya. Iya, kalau orang yang hasad itu seperti itu. Dia niat ingin menghancurkan tapi dengan batu enggak bisa membunuhnya. Wa yarji'ul hajar ala ainihi al-yumna fayaqla'uha wa yazidu ghadaba. Kemudian enggak kena, ya. Dia melempar dengan batu musuhnya, batunya berbalik mengenai matanya yang sebelah kanan kemudian membuat picek. Akhirnya makin marah. Ya, itu permisalan orang yang hasad itu. Kan jengkel ya kalau mau apa istilahnya mau membalas pukul tapi kena sendiri. Nah, awas nih kena nih pakai batu. Cet, kena matanya sendiri. Gimana? Oh, tambah marah. Itu permisalan orang yang hasad itu. Wa yajidu qadabu, maka dia bertambah marah. Wa yaudu yarmihi bi hajar asyad minal awal. Kemudian dia ulangi lagi untuk melemparnya dengan batu yang lebih besar dari yang pertama. Wa yarji'ul hajar ala ainihi al-ukhra fayumiha. Iya, dia lempar lagi tapi mengenai mata yang lain sehingga membuat dia buta. Seperti itulah orang yang hasad itu. Wa yazdadu ghaizahu. Makin marah dia, bertambah marahnya. Jengkelnya makin bertambah. Wa yarmihi salisa, dia lempar lagi yang ketiga. Fayaudul hajar ala ra'sihi fayasdakhihu. Wa'aduhu salimun yadhaq minhu. Maka batu yang ketiga itu pun kembali mengenai kepalanya dan membuat bercucuran darah. dan sedangkan musuhnya selamat dan tertawa. Itulah permisalan orang yang hasad. Iya kan? Iya, seperti itu. Yang sakit ya dia. Nah, yang jengkel ya dia sendiri. Yang dihasadi ya santai-santai aja. Karena enggak tahu. Kadang tidak tahu. Nah. Wahadihil adwiyah ilmiah. Inilah cara mengobati dengan ilmu. Mengetahui tentang hakikat hasad dan kejelekannya. Wa idza tafakkar insanu fiha akhmadatun narul hasad min qalbihi. Apabila seseorang merenungi, memikirkan ya tentang obat secara ilmiah ini, akan meredam, akan memadamkan api hasad yang ada di dalam hatinya. Wa amal amalun nafi, adapun dengan amalan yang bermanfaat di dalam mengobati hasad, wa huwa yatakallafa naqidum ma ya'mar bihi al-hasad wa idza ba'athahu 'ala al-haqq wal-qadah fil mahsud kallafa nafsahu al-maddah lah. Maka dia harus yatakallaf. Yatakallaf itu dia harus mau membebani dirinya untuk melawan apa yang diperintahkan oleh hasadnya. Iya. Takallaf itu menanggung, begitulah. Menanggung. Maka ketika hasadnya itu bangkit dari sifat hakat dan menjelek-jelekan orang yang dihasadinya, maka dia kalab nafsah. Dia menanggung, mendorong jiwanya untuk memuji orang yang dihasadi tadi. Itu caranya. Ketika muncul hasad itu, ada hasad kita pada si fulan. Ya, dilawan. Cara melawannya apa? Kalau memang irinya kemudian menjelek-jelekan dia, dipuji dia. Dibalik. Nah, oh dia baik, insyaallah. Dilawan seperti itu. Nah, berbuat baik kepadanya. Jangan dituruti seruan-seruan hasadnya. Wasana alai, disanjung orang yang dihasadinya tadi. Hasadnya nyuruh untuk dia mencaci, memaki, kemudian juga menjelek-jelekan karena dengki. Maka dia harus lawan. Dia harus dorong jiwanya untuk memuji orang yang dihasadinya tadi. Wa in hamilahu alal kibr aljama nafsahu tawadulah. Kalau hasadnya itu menyeret dia untuk berbuat kibr, maka dia harus memaksa dirinya untuk berbuat tawadu kepada orang yang dihasadinya. Paksa. Nah, seperti itu. Wa in ba'athahu ala kafil in'ami anhu alzama nasu ziyadah fil in'am. Apabila hasadnya itu mendorong untuk mencegah memberikan kenikmatan kepada dia, iya, maka dia harus mendorong jiwanya untuk menambah kenikmatan itu. Kasih sedekah dan yang lainnya. Nah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan di antara ilat seorang yang dia, iya, kalau tadi yang hasad dia harus seperti ini, yang dihasadinya juga agar orang-orang tidak hasad kepadanya, di antaranya banyak sedekah. Nah, kemudian juga iya, membagi kenikmatan kepada yang lainnya. artinya berbuat akhlak yang baik, kemudian bersedekah kepada orang lain. Nah, wa qad kana jamaah min as-salaf idza balaghahum anna shakhsan iktibahum ahdu ilaihi hadiyah. Dan sungguh dulu ada ya sekelompok dari salaf, kalau sampai berita kepada mereka ada orang yang menggibahi mereka, justru mereka memberikan hadiah kepada yang menggibahi itu, kasih hadiah. Ya itu seperti yang juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kasih sedekah. Ya, banyak-banyak sedekah. Fa hadhihi al-adwiya nafi'ah lil hasad jiddan. Maka pengobatan ini bermanfaat bagi ya sangat bermanfaat bagi yang hasad, bagi penyakit hasad ini. Kenapa? Ila annaha murrah wa rubbama yusahil syurbaha an yu'allima annahu idza kana la yaqun qul ma turid wa arada ma yakun wa hadha huwal dawa'ul kulli wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ashabihi wa sallam. Naam. Iya. Ini obat yang bermanfaat bagi penyakit hasad, kecuali karena obat itu pahit, yang namanya obat itu pahit. Akan tetapi ya mudah di sekali minum. Ya, meminumnya yang pahit tadi, asli sekali tengguk. Agar diketahui bahwasannya kalau terjadi ya, dan la yakunu qulu ma turid, dan tidak terjadi semua apa yang dia inginkan dan dia ingin hal itu terwujud, maka inilah obatnya secara menyeluruh. Artinya kalau tidak ingin hasad itu ada pada diri dia, nah selamat dari hasad, maka inilah obat terapinya, walaupun itu pahit. Ya. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wallahu alam bisawab. Tafadalu. Barakallahu fikum.